Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan setelah kita menyelesaikan penjelasan singkat tentang arkanul iman, rukun-rukun iman secara global atau sekilas. Lalu penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataannya. Melanjutkan perkataannya dengan mengatakan wa minal imani billah, dan termasuk di antara keimanan terhadap Allah. Kata termasuk di sini dihasilkan dari kata min di sini yang menunjukkan min tab'idiyah, yang menunjukkan min tab'idiyah yaitu min yang menunjukkan makna sebagian. Jadi sebagian saja dari beriman terhadap nama, beriman kepada Allah, yaitu tentang tauhidul asma wa sifat, mengimani keesaan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mengapa ini dikatakan sebagian? Karena memang cakupan beriman kepada Allah sebagaimana sudah berlalu penjelasannya mencakup empat perkara. Beriman terhadap wujudullah, beriman terhadap keesaan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan al-asma wa sifat. Sedangkan yang akan kita pelajari ini adalah salah satu saja dari empat cakupan al-iman billah tersebut, yaitu beriman terhadap keesaan Allah dalam al-asma wa sifat, yaitu dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa minal imani billah, dan di antara cakup kandungan beriman kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Dan di antara kandungan beriman kepada Allah adalah beriman terhadap sifat yang Allah sifati dirinya dengannya di dalam kitabnya, dan Allah sifati rasulnya, dan rasulnya sifati Allah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifati Allah dengannya. Saya ulangi, dan di antara keimanan kepada Allah adalah, di antara kandungan beriman kepada Allah adalah beriman terhadap sifat yang Allah sifati dirinya dengannya di dalam kitabnya, dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifati Allah dengannya min ghairi tahrifin wala ta'dilin. Tanpa tahrif dan tanpa ta'dil. Wa min ghairi takyifin wala tamthilin, dan tanpa takyif serta tanpa tamthil. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini hakikatnya Syekh menjelaskan tentang apa itu tauhidul asma wa sifat. Matan ini hakikatnya Syekh sedang menjelaskan apa itu tauhidul asma wa sifat. Sebelum memperinci tentang perincian nama dan sifat Allah. Kalau kita perhatikan penjelasan ulama tentang definisi tauhidul asma wa sifat, maka kita dapatkan ungkapan-ungkapan yang satu sama lain terkadang berbeda. Namun maknanya sama, ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan definisi tauhidul asma wa sifat sebagiannya dengan ungkapan yang ini, sebagiannya ungkapan yang itu, tapi maknanya sama. Misal, ada yang mendefinisikan tauhidul asma wa sifat adalah ifradullah ta'ala bima lahu minal asma'i wa sifat, mengesakan Allah dalam nama dan sifatnya. Ada pula yang mendefinisikan ifradullah bi asma'il husna wa sifatihil ula al-waridah fil Qur'an wa sunnah wal iman bi ma'aniha wa ahkamiha, sebagaimana telah berlalu penjelasannya di awal penjelasan al-wasithiyah ini. Mengesakan Allah Ta'ala dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang paling sempurna, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan beriman terhadap makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Dan ada pula yang mendefinisikan dengan definisi ithbatu ma athbatahullahu li nafsihi minal asma'i wa sifat, au athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala min ghairi tahrifin wala ta'dhilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ada yang mendefinisikan tauhidul asma wa sifat dengan definisi menetap yang mirip dengan apa yang redaksinya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dalam akidah al-aqidah al-wasithiyah ini. Apa itu menetapkan semua nama dan sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tahrif, tanpa ta'dzil, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Semua tadi dari beberapa definisi tentang tauhidul asma wa sifat semua sama hakikatnya. Semua intinya sama. Mengapa semua sama? Karena semua mengandung tauhidullah, pengesaan Allah. Definisi-definisi tadi walaupun berbeda ungkapannya namun mengandung titik temu yang sama, yaitu sama-sama mengandung tauhidullah, pengesaan Allah dalam nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Dari mana diketahui adanya inti yang sama yaitu tauhidullah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah dari mana diketahui telah ada inti yang sama yaitu tauhidullah. Jawabannya adalah dari kandungan definisi-definisi tadi mencakup dua rukun dari tauhidul asma wa sifat. Sebagaimana tauhidul uluhiyah, la kalimatut tauhid La ilaha illallah mengandung dua rukun, Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Mengandung dua rukun. Sebagaimana tauhidul uluhiyah yang tercermin dalam la ilaha illallah mengandung dua rukun, maka tauhidul asma wa sifat, definisi tauhidul asma wa sifat haruslah mengandung dua rukun. Artinya juga memiliki rukun yang jumlahnya juga dua. Apa rukun la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah yang dua? Rukun nafi, rukun an-nafyu wal itsbat. Begitu pula tauhidul asma wa sifat harus ada nafyu dan itsbat. Nafyu wal an-nafyu wal itsbat. Karena kaidahnya namanya nafi saja bukan tauhid. Sebagaimana itsbat saja bukan tauhid. Tauhid adalah gabungan dari nafi dan itsbat, an-nafyu wal itsbat. Baik dalam tauhidul uluhiyah maupun dalam tauhidul asma wa sifat. Hanya saja an-nafyu wal itsbat di dalam masalah tauhidul uluhiyah penjelasannya berbeda dengan an-nafyu wal itsbat yang terkait dalam yang terkait dengan tauhidul asma wa sifat. Ada penjelasan, ada perbedaan penjelasan. Walaupun intinya sama, sama-sama mengesakan Allah. Apa penjelasan an-nafi wal itsbat dalam tauhidul asma wa sifat? An-nafyu dalam tauhidul asma wa sifat maknanya adalah meniadakan segala perkara yang ditiadakan dari Allah yang terdapat dalam dalil. Dengan menetapkan kesempurnaan kebalikan dari perkara yang ditiadakan. Dengan menetapkan kesempurnaan kebalikan ataupun lawan dari perkara yang ditiadakan. Atau dengan kalimat lain yaitu an-nafyu dalam tauhidul asma wa sifat mensucikan Allah dari seluruh aib dan kurang sempurna dan sifat kurang sempurna. Dengan menetapkan kesempurnaan yang menjadi kebalikan aib, kebalikan dari sifat kurang sempurna tadi. Itulah an-nafyu dalam tauhidul asma wa sifat. Seluruh perkara aib, sifat kurang sempurna, kekurangan, kelemahan dinafikan dari Allah Ta'ala. Sembari menetapkan sifat ataupun kesempurnaan yang menjadi kebalikan dari sifat aib dan kurang sempurna tadi. Adapun al-ithbat di dalam tauhidul asma wa sifat adalah menetapkan semua nama dan sifat Allah menetapkan semua nama dan sifat Allah. Yang ditetapkan dalam dalil tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Itu penetapan yang benar. Jadi, pada masing-masing itsbat, pada masing-masing rukun tadi, itsbat dan nafi, saya sertakan pasangannya agar tidak disalahpahami. Ketika saya menjelaskan tentang nafi, saya sertakan pasangannya, yaitu sembari menetapkan kesempurnaan yang menjadi kebalikan sifat aib atau kurang sempurna. Ketika saya menjelaskan tentang itsbat, saya sertakan pernyataan tanpa tahrif, tanpa ta'dil, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Meskipun sesungguhnya cukup dikatakan namanya itsbat itu adalah menetapkan seluruh nama dan sifat Allah yang ditetapkan dalam dalil dengan benar. Begitu aja cukup. Karena kalimat dengan benar ini maksudnya ya haruslah tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa takif, tanpa tamfir. Juga demikian ketika menjelaskan tentang an-nafyu. Cukuplah dikatakan meniadakan seluruh perkara yang tiadakan dalam dalil. Meniadakan seluruh perkara yang tiadakan dari Allah dalam dalil. Dengan benar. Karena kata dengan benar ini sudah mewakili bahwa meniadakan yang benar, meniadakan aib yang benar itu haruslah diiringi dengan menetapkan sifat sempurna atau kesempurnaan yang menjadi kebalikan dari sifat aib atau sifat kurang sempurna. Karena kalau sekedar meniadakan saja tanpa mau menetapkan bukan tauhid. Menetapkan saja tanpa mau meniadakan bukan tauhid. Menetapkan saja, ya seseorang meyakini misalnya Allah itu maha mengetahui, memiliki sifat al-ilm, mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Seorang meyakini Allah mengetahui, tapi ketika ditanyakan kepada dia, apakah kamu meyakini bahwa sifat mengetahui bagi Allah ini tidak sama dengan sifat mengetahuinya makhluk. Misalnya sifat mengetahui makhluk diiringi dengan tidak tahu, diawali dengan tidak tahu. Jahal. Bodoh. Apakah kamu menetapkan, apakah kamu meniadakan sifat jahal dari Allah ketika dia bilang tidak? Itu bukan mentaatkan Allah. Walaupun dia menyatakan saya mengakui bahwa Allah memiliki sifat al-ilm. Tapi ketika kamu meniadakan lawannya enggak? Meniadakan sifat jahil enggak? Meniadakan kesamaan ilmu Allah dengan ilmu makhluk, ilmu manusia, yang ilmu manusia itu diawali dari tidak tahu. Kamu meniadakan kesamaan itu enggak? Ketika dia bilang tidak, ya sama saja artinya dia tidak menetapkan dengan benar. Begitu juga penafian. Seorang ketika menafikan dari Allah, menafikan atau menyisikan Allah, menafikan dari Allah sifat al-jahl atau sifat zalim, Saya ulangi kalimatnya. Ketika menafikan dari Allah sifat zalim, artinya dia mensucikan Allah dari sifat zalim. Kemudian ditanya orang itu, apakah kamu menetapkan sifat kebalikan dari zalim, yaitu adil? Apakah Allah itu maha adil? Dia bilang tidak. Ini namanya menafikan yang apa? Tidak benar. Itu bukan tauhid. Dia tidak mengesakan Allah dalam sifat al-adil itu dengan benar. Seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwasanya rukun itsbat dan nafi anafyu dalam tauhidul asma wa sifat sebetulnya cukup dikatakan namanya itsbat, menetapkan seluruh nama dan sifat Allah dengan benar, menetapkan seluruh nama dan sifat Allah dalam dalil dengan benar. Dan nafi cukup dikatakan meniadakan seluruh perkara yang ditiadakan dari Allah dalam dalil dengan benar. Jadi itu sudah cukup. Tapi kalau tidak bisa difahami kecuali dengan harus ditambahkan, diiringi dengan penetapan kesempurnaan yang menjadi kebalikan dari perkara yang ditiadakan tadi, maka tambahkan. Sehingga kalau dikatakan nafi saja bukan tauhid, dalam tauhidul asma wa sifat itu maksudnya nafi yang belum dipasangkan dengan apa? Itsbat. Nafi yang tidak benar. Kalau karena kalau nafi yang benar itu sudah otomatis di dalamnya terkandung itsbat, harus itu. Dan itsbat yang benar pun juga demikian, otomatis di dalamnya terkandung apa? Nafi. Jadi kalau dikatakan itsbat saja bukan tauhid, dalam masalah tauhidul asma wa sifat maksudnya ya itsbat yang tanpa nafi. Kalau itsbatnya itu benar, pastilah harus dengan nafi, dengan anafyu. Karena seperti itu definisi tauhidul asma wa sifat, maka mari kita kembali kepada matan penulis. Kalau seperti itu kandungan tauhidul asma wa sifat mengandung dua rukun, anafyu wal itsbat, maka mari kita kembali kepada matan penulis yang diucapkan, ucapan yang diucapkan oleh penulis. Al wa minal imani billah, dan diantara kandungan beriman kepada Allah adalah beriman bima wasofa bihi nafsahu, al iman bima wasofa bihi nafsahu fi kitabihi wa wasofahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Dan diantara kandungan beriman kepada Allah adalah beriman terhadap sifat yang Allah sifati dirinya dengannya di dalam kitabnya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifati Allah dengan sifat tersebut. Nah, sampai kalimat ini itsbat berarti. Min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Nah, ini nafi. An-nafyu. Berarti sudah benar apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu mengandung cerminan tauhid karena adanya an-nafi wal itsbat. Terkait dengan apa di sini? Kalau zahirnya, zahir itu adalah ma yatabadzaru fi dzihni. makna yang segera tertangkap oleh pikiran. Kalau dalam pembahasan tauhidul asma wa sifat, kita harus memahami dalil, mengambil zahirnya, mengambil zahirnya. Ketika tidak ada dalil yang memalingkan dari zahir, maka kita mengambil zahirnya. Karena tidak ada dalil yang memalingkan dari zahir, yaitu makna yang segera tertangkap dalam pikiran. Makna yang segera tertangkap dalam pikiran. Kalau kita perhatikan zahir dari pernyataan atau statement akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, maka kita dapatkan sepintas lalu sepertinya ini hanya terkait dengan masalah mengesakan Allah dalam sifatnya. Karena tidak ada penyebutan kata nama di sini. Hanya wasofa bihi nafsahu, terus kemudian wawasofahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita fahami, sesungguhnya ucapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat Allah adalah demikian dan demikian. Perkataan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti itu maksudnya adalah pembahasan kata sifat Allah di situ mencakup pembahasan nama, sifat sekaligus perbuatan Allah. Jadi ini terkait dengan terminologi ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika menyatakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab tentang sifat Allah, itu bukan berarti hanya sifat Allah yang dibahas, tetapi mencakup nama, sifat dan perbuatan Allah. Nama, sifat dan perbuatan Allah. Dan itu masuk akal. Karena apa? Karena setiap nama mengandung sifat Allah. Setiap nama mengandung sifat Allah. Sehingga kalau membahas tentang sifat, maka erat kaitannya membahas nama Allah. Dan perbuatan-perbuatan Allah, saya ulangi, dan diantara sifat-sifat Allah ada sifat yang fi'liyah, yang terkait dengan perbuatan Allah. Maka membahas tentang sifat Allah terkait erat dengan pembahasan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Jadi wallahu ta'ala alam shawab, apa yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam dalam matan ini sesungguhnya nampaknya dari yang diucapkan oleh Syekhul Islam dan juga demikian dalil-dalil yang beliau bawakan sesudahnya dalam isi kitab Al-Wasithiyah ini, wallahu ta'ala alam shawab, sepertinya beliau maksudkan adalah bukan hanya pembahasan tentang masalah sifat Allah, tapi juga tentang nama Allah dan perbuatan Allah. Baik. Mari kita pelajari pernyataan beliau ini lebih rinci. Bismillah, beliau mengatakan al-iman bima wasofahu bihi nafsahu fi kitabihi. Beriman terhadap apa yang Allah sifati dirinya dengannya dalam kitabnya. Nya di sini semuanya adalah maksudnya adalah Allah kecuali dengannya, yaitu dengan sifat. Beriman terhadap sifat yang Allah sifati dirinya, nya maksudnya Allah dengan N kapital, dengannya yaitu dengan sifat Allah dengan N kecil bukan kapital, fi kitabihi, dalam kitabnya dengan N kapital maksudnya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya pembahasan tentang sifat dan nama Allah itu tauqifiyah. Sumbernya, saya ulangi, harus ada dalil, dasar dalil di dalam kitabullah. Karena kan terkait dengan nama dan sifat Allah, yang menamai dengan nama itu ya tentunya Allah. Yang mensifati dengan sifat, yang mensifati dirinya dengan sifat itu siapa? Ya tentu Allah. Melalui apa disampaikan kepada apa? Saya ulangi, dalam apa disampaikan kepada manusia? Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu sesudahnya kan tentang As-Sunnah. Wa wasafahu bi rasuluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulnya Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifati Allah dengan sifat tersebut. Dalam apa maksudnya? Dalam As-Sunnah yang sahihah. Itulah sumber berikutnya dalam penetapan nama dan sifat Allah. Artinya dasar penetapan sifat Allah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Itu faedah petikan kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai pada perkataan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya menetapkan nama dan sifat Allah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Yang kedua, maksudnya harus ada dalilnya begitu. Saya ulangi kalimatnya, menetapkan nama dan sifat Allah itu harus ada dalilnya yang dinamakan dengan tauqifiyah. Kemudian yang kedua, faedahnya dari petikan tadi, petikan kalimat tadi, bahwasanya rukun tauhidul asma wa sifat itu al-itsbat, menetapkan. Kan ini menetapkan, mensifati berarti kan menetapkan sifat gitu. Mensifati Allah dengan sifat yang ada dalam Al-Qur'an dan apa? As-Sunnah yang sahihah, kan berarti menetapkan sifat Allah yang ada dalam dalil. Kemudian berikutnya, min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ini diambil faedah darinya adanya rukun an-nafyu, rukun peniadaan dalam tauhidul asma wa sifat. Jadi mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya harus bersih dari empat penyakit ini. Meyakini nama Allah dan sifatnya harus bersih dari empat penyakit ini. Enggak boleh tahrif. Artinya apa? Saya ulangi, artinya kita enggak boleh tahrif, enggak boleh ta'til, enggak boleh takyif, enggak boleh tamtsil. Inilah rukun nafi, peniadaan dari empat peniadaan empat penyakit ini dalam penetapan nama dan sifat Allah. Dan empat penyakit ini sesungguhnya terbantah dengan suatu ayat yang mengandung kaidah besar dalam tauhidul asma wa sifat, yang mengandung prinsip dasar dalam tauhidul asma wa sifat, yang mengandung bantahan besar dari syubhat, dua syubhat induk dalam pembahasan tauhidul asma wa sifat, yaitu di dalam surat Asy-Syura Allah taala berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, ini ayat yang sangat telak membantah dua syubhat induk besar dari orang-orang yang menyimpang keyakinannya dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau Anda dengar Mu'tazilah, kalau Anda dengar saya ulangi, kalau Anda dengar Jahmiyah, kalau Anda dengar Maturidiyah, kalau Anda dengar Asy'ariyah, kalau Anda dengar Asy'ariyah, kalau Anda dengar yang lainnya dari kelompok-kelompok yang memiliki kesalahan di dalam meyakini terkait dengan pembahasan sifat Allah, maka ini kembalinya bantahannya adalah ayat ini. Jadi seluruh syubhat mereka itu hakikatnya terbantah dengan ayat yang ayat yang saya sampaikan tadi, laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Cukup itu saja. Semua kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah tauhidul asma wa sifat ini terbantah dengan ayat yang saya sampaikan tadi. Pendek kalimatnya namun mengandung bantahan telak kepada mereka ini. Akhwani wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai ayat ini ingin dirubah oleh salah satu dari orang yang menyimpang keyakinannya dalam masalah nama-nama dalam pembahasan sifat-sifat Allah. Dalam pembahasan sifat-sifat Allah. Sehingga sampai mengatakan intinya, saya ingin kalau ayat tersebut saya tulis di kiswah Ka'bah, yaitu kain yang menyelimuti Ka'bah, tetapi bukan dengan kalimat laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir. Ingin dirubah kalimatnya sehingga tidak mengandung bantahan telak terhadap keyakinannya, sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Karena memang tidak bisa terbantahkan ayat ini. Subhat-subhat yang detail, rinci, semua itu sungguhnya bantahan kaidah besarnya adalah terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 11 ini. Insyaallah kita akan sampai penjelasan terkait dengan surat Asy-Syura ayat 11 ini. Termasuk empat penyakit yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam matan yang sedang kita pelajari ini, yaitu tahrif, dihafal itu cara dihafal hurufnya itu tahrif, sehingga cara pelafatannya juga tepat. Ta'til, kemudian takyif dan tamthil. Tahrif, ta'til, takyif dan tamthil. Ini empat penyakit atau empat syubhat besar yang dari sinilah terpeleset banyak orang. Jadi kalau antum perhatikan, kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama yang saya sebutkan tadi, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qulabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, semuanya itu kembali kepada salah satu, setidaknya salah satu dari empat penyakit yang akan kita pelajari keburukannya dan bantahannya. Yang akan kita pelajari syubhatnya dan kesalahannya serta pelurusannya. Baik. Mari kita pelajari satu persatu apakah itu tahrif, apakah itu ta'til, apakah itu takyif, dan apakah itu tamfil. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan, apakah kita di zaman ini masih perlu mempelajari aliran-aliran tadi, yaitu subhat-subhat, ta'til, tahrif, tamthil, dan takyif, tamthil, tahrif, ta'til tadi, dan orang yang meyakini, orang-orang yang meyakini atau kelompok yang meyakini empat penyakit tersebut, bukankah adinu yusrun, agama itu sederhana, mudah. Yusrun itu tepatnya diartikan mudah. Wallahu ta'ala alam sahab, apakah bisa diartikan sederhana. Jadi tidak sulit harus mempelajari apa namanya tentang subhat ini, tentang subhat itu. Kalau ada yang bertanya yang seperti itu, maka jawabannya sesungguhnya pada awalnya, pada asalnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajaran akidah, pelajaran tauhid itu mudah. Sampai-sampai budak wanita mukminah, budak itu kan lebih dari pembantu, gambaran kita kan lebih sibuk melayani majikannya daripada apa, pembantu, lebih terikat aktivitasnya daripada pembantu rumah tangga. Sedangkan pembantu rumah tangga zaman sekarang di kota, di rumah-rumah besar, di kota-kota besar sudah sulit untuk keluar kecuali dengan majikannya, atau dibawa oleh majikannya, atau dibawa oleh tuan rumahnya. Artinya tidak sebebas dari orang yang bukan berstatus pembantu rumah tangga dalam mungkin menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu syar'i, dalam mempelajari halal dan haram, mempelajari akidah dan seterusnya. Namun ternyata dalam hadis disebutkan seorang budak wanita mukminah ketika ditanya tentang di mana Allah, maka dia dapat menjawab dengan baik sebuah pertanyaan yang kalau ditanyakan pada zaman sekarang kepada bukan budak, para profesor bahkan, atau para doktor. Bukan profesor dalam ilmu-ilmu duniawi, bukan doktor dalam ilmu-ilmu duniawi, sampai pun dalam dalam fakultas yang mengklaim khusus mempelajari tentang agama Islam, bisa jadi masih ada saja atau bahkan mungkin banyak yang menjawabnya tidak benar. Bukan dijawab Allah ada di atas atau Allah ada di atas langit. Itu jawaban yang benar. Tetapi bisa jadi sebagian yang menjawab Allah ada di mana-mana. Atau Allah ada di hatiku. Atau Allah sangat dekat dengan aku, dimanapun aku berada. Saya ada di, dia menyatakan misalnya, dia berada di pasar, Allah ada di pasar. Dia berada di masjid, Allah ada di masjid. Dia berada di, na'udzubillah, misalnya konsekuensinya dari ucapan ini, dia ada di kamar mandi, Allah pun ada di kamar mandi. Na'udzubillah. Kalah dengan budak perempuan, budak wanita di zaman, budak wanita mukminah, yaitu wanita muslimah yang statusnya budak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil dengan sempurna menyampaikan akidah yang di zaman ini akidah tersebut banyak barangkali orang yang menyimpang. Tapi Rasulullah SAW berhasil. Apa di antara penyebabnya kok zaman sekarang para ulama merumuskan teori-teori bantahan, teori-teori tentang aliran-aliran sesat untuk memperkenalkan bahayanya kepada umat? Kok tidak sederhana dan mudah ajaran akidah yang sahihah seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, al ilmu nuqtatun katsarahal jahilun, kurang lebihnya seperti itu lafadznya. Atau artinya adalah ilmu itu satu titik asalnya kemudian diperbanyak oleh adanya orang-orang yang tidak berilmu. Dulu kan qala Allah taala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi semakin kesini, semakin banyak syubhat, semakin banyak aliran yang menyimpang, semakin banyak orang yang tidak faham sunnah, semakin banyak orang yang tidak faham akidah yang benar, sehingga salah memahami ayat tentang sifat Allah, tentang nama Allah, sehingga salah meyakini tentang nama Allah dan sifat Allah. Maka ketika yang seperti itu terjadi, maka apa? Maka ulama segera memagari umat dengan cara memperkenalkan kepada umat itu bahaya. Memperingatkan kepada umat itu bahaya. Bahayanya begini, begini, begini. Bantahannya begini, begini, begini. Dulu ketika belum ada itu, tidak dibahas sedetail seperti sekarang. Bahkan sama sekali tidak dibahas karena belum muncul. Di zaman sahabat belum banyak syubhat seperti sekarang, sehingga syubhat-syubhat yang belum muncul di zaman sahabat tidak dibahas, tidak diteorikan, tidak dikenalkan bahayanya untuk diingkari. Agar umat terpagari, akidah umat terpagari. Jadi agar terjaga dengan penjagaan dari Allah. Itu satu alasannya. Zaman sekarang ada syubhat yang tidak sama, yang belum ada pada zaman dahulu. Zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga tugas ulama sekarang, jihad ilmiah ulama sekarang adalah menjelaskan itu kepada umat, bahwa itu adalah, yaitu menjelaskan bahwa itu adalah bahaya dan ditunjukkan keburukannya, bahayanya, dan dibantah. Dijelaskan apa itu tahrif untuk dibantah, dijelaskan itu apa itu ta'til untuk dibantah. sehingga ilmu itu jadi banyak. Dulu satu titik, dengan adanya orang-orang yang tidak berilmu, maka ulama memperbanyak ilmu, penjelasan. Seperti itu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, memperingatkan umat dengan mengajarkan bahayanya syubhat-syubhat tadi untuk dibantah, itu dalam rangka agar umat memahami makna Al-Quran dan Al-Sunnah dengan baik. Karena sesuatu itu tidak dikenali, sebuah kebaikan itu tidak dikenali secara sempurna kecuali dengan mengenal lawannya. Kecuali dengan apa? Mengenal lawannya. Misalnya, tidak cukup kita belajar tauhid, belajar ayat-ayat tentang mengesakan Allah, tanpa belajar ayat-ayat tentang larangan dari berbuat syirik. Saya ulangi, tidak cukup kita belajar tentang beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadah kepada Allah tanpa belajar tentang ayat-ayat tentang larangan dari berbuat syirik. Tidak cukup kita belajar tentang sunnah saja tanpa belajar hadis-hadis tentang buruknya bid'ah dan buruknya pelakunya. Tidak cukup kita belajar tentang dalil-dalil tentang akhlak yang baik tanpa belajar dalil-dalil tentang peringatan dari berakhlak yang buruk. Kalau seandainya cukup, maka tidak ada dalil-dalil itu. Allah turunkan wahyu, Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran tentang penjelasan tentang syirik, penjelasan tentang akhlak yang buruk. Itu dalam rangka untuk apa? Saya ulangi, itu di dalamnya terkandung faedah apa di antaranya? Yaitu tidak cukup hanya belajar tentang tauhid tanpa belajar syirik. Tidak cukup hanya belajar apa? Yaitu akhlak yang baik dan tidak belajar akhlak yang buruk. Tidak cukup dan seterusnya. Maksudnya belajar itu mengetahui keburukan syirik, mengetahui keburukan akhlak yang buruk, mengetahui haramnya syirik, mengetahui haramnya dusta, mengetahui haramnya ghibah, dan seterusnya. Maka tidak cukup kita dalam tauhidul asma wa sifat juga demikian. Tidak cukup kita hanya mengenal nama Allah, sifat Allah itu apa, sudah selesai. Enggak perlu kemudian belajar tentang penyimpangan, dalil tentang penyimpangan terkait dengan pembahasan nama dan sifat Allah. Tidak demikian. Karena Allah pun mengajarkan tentang keyakinan, mengajarkan tentang buruknya, tentang apa, mengajarkan artinya memperingatkan tentang buruknya apa keyakinan yang menyimpang dalam pembahasan nama dan sifatnya. Oleh karena itu dalam hadis as-sahihain, Hudzaifah radhiyallahu an mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu an syarr makhafatan an yudrikani. Dahulu manusia mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya kepada beliau tentang keburukan. Khawatir saya terjatuh dalam keburukan tersebut. Jadi perlu tetap. Kalau enggak perlu ya masa ulama itu orang yang tidak cerdas sehingga mengajarkan sehingga apa? Sehingga membuat teori-teori yang tidak bermanfaat untuk dipelajari, yang tidak penting untuk dipelajari. Mereka jelaskan apa itu ta'til, apa itu tahrif, apa itu takif, apa itu tamthil, karena penting ini. Ulama tahu ada bahaya yang mengancam akidah umat, yang terpagari diantaranya dengan cara mempelajari buruknya ini dan mempelajari bantahannya. Apalagi sebuah kelompok yang sesat itu bisa saja berganti-ganti nama, tapi hakikatnya dilihat kalau memang menyimpang dari keyakinan yang benar, maka kita katakan hal itu menyimpang. Ya, yang pertama tentang tahrif. Secara bahasa adalah at-taghyir wa tabdil wal imalah. At-taghyir wa tabdil wal imalah. At-taghyir merubah, at-tabdil mengganti, dan al-imalah memalingkan. Itu secara apa? Secara lughatan. Itu apa? Bahasa. Makna bahasa. Etimologi. Secara terminologi istilahan, secara istilah, tahrif adalah taghyiru alfadhi nususil asma wa sifat. Saya ulangi, taghyiru alfadhi nususi al asma'i wa sifat. Merubah lafad nas, yaitu lafad dalil, tentang nama dan sifat Allah. Merubah lafad nas ataupun dalil tentang nama dan sifat Allah. Masih ada kelanjutannya. Au ma'aniha, atau merubah maknanya. An muradillahi biha, dari makna sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. An muradillahi biha, dari makna sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Saya ulangi, namanya tahrif secara istilah taghyiru alfadhi nususi, taghyiru alfadhi nususi al-asma'i was-sifat, au ma'aniha, an muradillahi biha. Kalau tidak bisa cepat menulis dalam bahasa Arab, bisa ditulis dalam huruf Latin namun bahasanya Arab. Misalkan taghyir taghyir gitu. Nanti setelah sampai kos-kosan disalin dalam bahasa Arab. Dalam huruf Arab maksudnya. Taghyiru alfadhi nususil asma wa sifat au ma'aniha an muradillahi biha, yaitu merubah lafaz nas tentang nama dan sifat Allah, atau merubah maknanya dari makna yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana sudah saya sampaikan, tidak mudah membuat definisi. Ulama butuh memperhatikan dalil-dalilnya untuk sampai kepada definisi yang tepat. Nah, kita tinggal menerima, memahami, menerapkan. Maka kita perlu memperhatikan baik-baik, apalagi bahasa definisi adalah definitif yang mencakup dua ciri khas, jami' mani', universal, jami' dan mani', yaitu memberi batasan yang di dalam definisi itu enggak bisa keluar, yang di luar definisi enggak bisa masuk. Jadi tidak mudah membuat definisi. Sehingga ketika definisi itu tepat, bisa dikeluarkan darinya, maksudnya bisa diambil darinya faedah-faedah. Di antaranya misalnya faedah pembagian. Jadi definisi itu bisa mengisyaratkan pembagian. Seperti di sini contohnya, taghyiru alfadhi nususil asna was sifat au ma'aniha, berarti tahrif terbagi dua. Ada tahrif alfaz, ada tahriful makna. Seperti itu. Dari definisi bisa kita pelajari itu. Maka kuasai definisi dengan baik. Tahrif ada dua, yang pertama tahriful lafzi, yaitu dalam bahasa bebasnya, kalau ditinjau dari sisi bahasa maupun sisi istilah, maka tahrif itu ya merubah ataupun menyimpangkan. Seperti itu. Jadi tahriful lafzi yaitu merubah lafaz. Jadi tahriful lafzi adalah merubah lafaz nas dengan menambah kata atau huruf atau menguranginya atau merubah harokat. Cuman sedikit yang seperti ini. Kalaupun ada, karena nampak jelas-jelas orang awam pun banyak yang tidak bisa ditipu. Oh, jelas ayatnya kayak gini, kamu mau rubah-rubah. Jelas itu perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam kalau sengaja dia menolak lafaz yang benar dan merubahnya sekehendak hatinya. Merubah lafaz nas dengan menambah kata atau huruf atau menguranginya atau merubah harokatnya. Contoh menambah huruf. Seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa di sini ditahrif dengan ditambah lam setelah waw, jadi istaula. Maknanya apa ini? Maknanya jadi berubah. Mestinya di atas jadi apa? Jadi menguasai. Jauh berbeda maknanya. Jadi merubah lafaz tujuannya adalah apa? Merubah makna. Mengapa kok sampai berani mentahrif al-lafaz? Dalam rangka untuk melegitimasi apa? Kesesatannya. Menambah kata misalnya, dalam rangka tadi itu dalam rangka melegalisasi kesesatan pelakunya maksudnya. Menambah kata misalnya firman Allah Ta'ala, waja'a rabbuka, ditahrif, dirubah menjadi waja'a amru rabbika. Dalam rangka menolak sifat datang bagi Allah Ta'ala. Oh, bukan Allah yang datang itu. Yang datang itu perintahnya. Misalnya seperti itu. Sehingga ketika ayat, dalam ayat disebutkan waja'a rabbuka dan datang Rabbmu, itu dipaksakan dalam penafsirannya, oh tambahkan kata amru, agar jelas yang datang bukan Allah. Kemudian merubah harokat adalah contohnya wa kallamallahu Musa taklima, ditahrif dengan dimansubkan kata Allah sehingga bukan wa kallamallahu tapi wa kallamallaha, sehingga menolak sifat al-kalam, berfirman bagi Allah Ta'ala. Karena yang berbicara di, ya, di sini adalah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kalau ditahrif, dirubah harokatnya, Allahu menjadi Allaha. Kalau tahriful makna adalah merubah makna nas yang benar menjadi makna selainnya dengan menetapkan lafadznya. Merubah makna nas yang benar menjadi makna selainnya dengan menetapkan lafadznya, artinya lafadznya enggak diotak-atik. Maknanya yang diotak-atik. Yang dipelesetkan itu maknanya. Kalau tadi yang dipelesetkan apa? Lafadznya. Tapi berakibat berubah maknanya. Misalnya bal yadahu mabsutatan. Saya ulangi, bal yadahu mabsutatan. Tangan dalam ayat ini dirubah. Bukan lafadznya tapi maknanya, yaitu an-nikmah wal qudrah. Bukan tangan tapi nikmat dan kekuasaan. Oleh karena itu kaidahnya kan ketika tidak ada dalil yang memalingkan dari zahir nas, ya kita ambil zahir nas. Yaitu tangan-tangan yang sebenarnya gitu loh. Tetapi yang sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan tangan manusia. Tidak sama dengan tangan makhluknya. Sebagaimana ketika orang mengatakan tangan kananku sakit, sambil ketika mengatakan tangan kananku sakit sehingga saya minta izin tidak masuk kelas hari ini. Ini kan bahasa Indonesia, kalimat Indonesia ya. Kita orang Indonesia kalau mengambil zahir dari lafaz ini, langsung pikiran kita apa? Tangan kanan yang sebenarnya. Iya enggak? Karena ada kalimat saya izin tidak masuk kelas. Tidak kemudian kita yang paham bahasa Indonesia pada geger, pada ikhtilaf, pada muncul aliran-aliran penafsiran. Oh, maksud Ustadz itu orang kepercayaannya yang sakit. Oh enggak, yang satu lagi mengatakan tangan kanan yang benar-benar yang sakit. Enggak pada geger seperti itu. tapi pada diem. Maknanya apa pada diem itu? Diam Anda sebagai orang Indonesia yang paham bahasa Indonesia menunjukkan ijma, kesepakatan Anda bahwasanya Anda sama-sama mengambil makna zahir. Nah, itulah sesungguhnya alasan yang ilmiah yang kuat sekali di samping alasan yang lainnya lagi terkait dengan batilnya orang yang suka meleset-melesetkan makna dari ayat tentang sifat Allah. Tangan dikatakan kudroh lah, kemudian nanti wajah dikatakan keridoan lah misalnya. Nanti, jadi ibaratnya kita bilang duduk, dia pahamnya makan. Kita bilang tidur, dia pahamnya lari. Jadi saya bayangkan kalau ikut aliran tahrif ini, dan kelompok tahrif itu nanti akan saya sebutkan nama kelompoknya insya Allah. Kalau ikut kelompok tahrif ini, kita itu mungkin gila sendiri, bingung. Karena setiap ada ayat, mikir dia. Tipe pemikir, tipe galau. Tipe orang yang suka galau, mikir. Karena dipaksa harus memelesetkan agar legal keyakinannya. Kalau Ahlussunnah Jamaah sederhana sekali, mudah sekali. Karena dalam ayat ini disebutkan tangan, tangan ya tangan, tangan yang sebenarnya. Apa sulitnya? Namun sesuai dengan keagungan Allah, tidak seperti tangan manusia. Kan Anda sebagai orang Indonesia tidak pada ribut. Tangan saya sakit, ketika saya mengatakan tangan saya sakit. Kemudian pada ribut, Ustadz menetapkan sifat tangan bagi dirinya. Berarti kayak kera dong. Saya tolak, gak percaya saya Ustadz punya tangan. Gara-gara kera pun juga punya tangan gitu. Kan gak pada ribut gitu. Artinya apa? Kesepakatan orang Indonesia kalau ada orang mengatakan seperti itu, ya menetapkan sifat tangan bagi pembicara tadi sesuai dengan kemanusiaan pembicara tadi. Tidak sesuai dengan kehewanan kera, kekeraannya enggak. Tidak sesuai dengan itu. Jadi sesungguhnya ahlu tahrif itu enggak konsekuen. Dia pakai kaidah salah untuk memahami apa? Ayat tentang sifat Allah, banyak ayat tentang sifat Allah maksudnya. Tapi kaidah itu, kaidah yang salah itu tidak dia gunakan dalam keseharian. Tidak digunakan dalam keseharian. Karena kalau ada orang mengatakan, tetangganya mengatakan kepala saya sakit, dia enggak protes kepada tetangganya atau dia tidak sibuk apa? Mentafsirkan dengan tafsiran yang batil, menyelewengkan, melesetkan tafsirannya. Tetangga yang satunya bilang, kepalaku sakit, saya cari obat sakit kepala. Wow, maksudnya, kepala kantornya yang sakit. Terus tetangga yang satunya, papasan, 5 menit kemudian papasan dengan tetangga yang satunya. Oh, tangan saya sakit. Oh, maksudnya, tangan kanan saya sakit, maksudnya. Orang kepercayaannya yang sakit. Terus melangkah lagi, ketemu lagi sama tangganya. Wajah saya banyak jerawatnya misalnya. Oh maksudnya, saya gak berani menetapkan dia punya wajah. Berarti saya nanti menyamakan dia dengan kera. Orang yang seperti ini gimana kalau ada orang yang seperti ini? Pegang batuknya di rukyah. Pedang batuknya kalau enggak demam dirukyah, kalau demam kasih paracetamol. Kalau sakit berlanjut hubungi dokter. Ini. Orang yang seperti ini, karena bingungi sendiri orang seperti ini. Bingung bawaannya, mikir sana mikir sini. Dia enggak konsekuen. Kalau dalam kehidupan sehari-hari dia enggak pakai kaidah itu. Tapi dipakai baru kalau untuk memahami ayat tentang sifat Allah yang kalau ditetapkan nanti bertentangan dengan keyakinannya yang batil. Sebelum berpindah kepada ta'til, saya tutup dengan beberapa catatan kelengkapan dari tahrif, pembahasan tahrif, bahwa pelaku tahrif disebut ahlu tahrif atau muharrif. Pelaku tahrif disebut ahlu tahrif atau muharrif. Dua, inti perbuatan mereka adalah menolak makna nas yang benar. Cuman ada plusnya, biar legal mereka membawakan makna yang sesuai dengan yang mendukung kebatilan mereka, bukan hanya menolak saja. Misal ayat tentang tangan Allah, dia bukan hanya saya tidak percaya Allah memiliki tangan, bukan hanya itu, tetapi dia sibuk membawakan makna tangan di situ apa gitu, sembari menolak makna yang sesungguhnya bahwasanya itu terdapat penetapan tangan yang sebenarnya bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah, begitu. Jadi ada plusnya, bukan hanya menolak, tapi ada plusnya. Yang ketiga, dari dua macam tahrif yang saya sebutkan tadi, yang banyak terjadi adalah tahriful makna. Kalau antum perhatikan, dalam debat-debat antara ulama Ahlussunnah dan ulama Ahlul Bid'ah, Ustadz Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah, itu rata-rata jurus mereka itu tahriful makna. Tahriful makna. Tidak sesuai dalam memahami dalil, dalam memahami makna dalil atau tafsir dalil dengan pemahaman as-salafus saleh. Dia mentahrif makna. Dan tidaklah sebuah dalil itu menurut mereka mudah ditahrif maknanya atau tafsirnya, kecuali kalau sebuah ayat tersebut misalnya yang mutasyabihat, mereka menjauhi yang muhkamat, karena muhkamat itu maknanya tidak ganda, tidak bias, jelas maknanya, tidak bisa diplesetkan. Orang awam kalau ditipu pun juga enggak mau. Seperti itu. Atau kalaupun nekat mau mentahrif ayat-ayat yang muhkamat, akan mudah dibantah dan akan banyak orang tidak percaya. Maka mereka seringnya kalau dalam debat dan seterusnya membawakan ayat-ayat yang apa? Mutasyabihat untuk ditahrif maknanya sesuai dengan kebatilannya atau mendukung kebatilannya. Kemudian yang keempat, kesamaan antara tahriful lafzi dan tahriful makna, yaitu sama-sama merubah makna yang benar dengan menghendaki makna yang batil, dengan menghendaki makna yang sudah dirubah. Saya ulangi, sama-sama merubah makna yang benar dengan menghendaki makna yang batil atau makna yang dirubah. Catatan yang berikutnya, tahriful lafzi itu lebih parah daripada tahriful makna. Mengapa? Karena tahriful lafzi yang ditahrif bukan hanya lafadznya tapi juga sekaligus maknanya. Karena dirubah lafadznya akhirnya berubah maknanya. Tapi kalau tahriful makna, lafadznya ditetapkan, enggak diotak-atik. Dari sisi itulah tahriful lafzi lebih parah. Dari sisi cakupan yang tahrif ada dua, lebih banyak cakupan yang tahrif. lafadz maupun makna. Nah, tahriful makna dari sisi yang lain lebih buruk, lebih bahaya dari tahriful lafzi. Mengapa? Karena lebih banyak terjadi dan lebih besar pengaruhnya, pengaruh buruknya bagi orang awam. Lebih samar. Kalau tahriful lafzi kan jelas, ngotak-ngatik ayat. Di mushaf enggak seperti itu, orang awam pun bisa. Bisa jadi apa? Bisa membantahnya. Oh, kamu nekat merubah ayat. Lafadznya begini kamu rubah. Tapi kalau tahriful makna, lafadznya kan tetap. Ini lebih parah, lebih bahaya daripada tahriful lafzi dari sisi lebih banyak terjadi dan lebih besar pengaruh buruknya terhadap orang awam dan lebih samar. Saya ulangi, samar, bukan lebih samar ya, samar. Atau bisa jadi lebih samar pada sebagian orang. Insyaallah antum fahami baik-baik definisi-definisi tadi serta catatan-catatan tadi agar antum nanti kalau diminta membuat korelasi antara tahrif dengan ta'til, antara ta'til dengan tamtsil, antara takyif dengan tamtsil, apa korelasinya, apa perbedaannya, apa persamaannya. Itu bisa menjawab dengan baik. Melalui apa? Menguasai definisi dan menguasai pembagian serta menguasai catatan-catatannya. Tentunya dengan jangan dilupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikarunai pemahaman yang benar, keyakinan yang benar, iman dan amal saleh, istiqomah sampai akhir hayat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.